Yuhibbul halwa wal asal. Kata Aisyah adalah Nabi SAW menyukai manisan-manisan dan madu. Karena Nabi SAW yuhibbu al halwa wal asal. Wa kana idza shalla al asra dara ala nisa'ih fayadnu minhunna. Dan kata Aisyah lagi bahwasanya Nabi SAW apabila selesai salat asar, dia mengunjungi istri-istrinya. Ini di luar giliran, di luar giliran dia setelah selesai salat asar berkunjung kepada semua istrinya. Fayadnu minhunna, maka ia pun mendekat kepada mereka. Ini tanpa jima, karena jima khusus untuk istri yang datang gilirannya. Sementara yang ini adalah untuk berkunjung, menjumpai. Fadakhala ala Hafsata, kata Aisyah, maka beliau masuk menjumpai Hafsah, salah seorang istrinya, Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anha. Fahtabasa indaha akthar mimma kana yahtabisu, maka dia berada di rumah Hafsah dalam waktu yang lama, tertahan di sana, yang tidak seperti waktu pada istri-istri yang lain. Waktu salat asar dia mengunjungi, mengelilingi semua. Nah, pada giliran Hafsah itu agak sedikit lama daripada istri-istri yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya waktunya sama. Waktunya sama. Ketika dia membiasakan Rasulullah SAW untuk berkunjung kepada semua istrinya di luar wan istri yang giliran, setiap salat asar selesai dia lakukan itu, dan waktu untuk orang per orang sama. Ini yang membuat ketika ada sedikit berbeda tampak jelas oleh istri-istri yang lain. Maka Aisyah bercerita tentang hal ini. Ketika dia menjumpai Hafsah, waktu dia di rumah Hafsah lebih lama dari yang lainnya. Fahtabasa indaha akthar mimma kana yahtabis. Fasa'altu an dzalika, maka saya mencoba untuk mencari tahu tentang penyebabnya. Kata Aisyah, dan ini persaingan madu. Ya, persaingan antara istri-istri yang di madu. Faqila li, maka saya dapatkan rahasianya. Kenapa dia lama di rumah Hafsah? Dan ini tidak selamanya, tidak setiap setiap selesai asar maka Hafsah selalu dinamakannya, tidak. Dalam satu kasus. Ya. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencari tahu penyebabnya, dan dia ternyata mendapatkan penyebabnya. Faqila li, maka diberitakan kepadaku atau disampaikan kepadaku, ahdat laham ra'atun min qawmiha ukkatan min asal. Salah seorang dari keluarga Hafsah menghadiahkan kepada Hafsah satu ukkah. Saya cari di syarah, tidak ada ukkah. Ini apa artinya ukkah? Apa artinya? Semangkok. Satu mangkok ukkah. Ya, semacam tempat. Kalau sekarang mungkin dalam bentuk botol, satu botol madu. Ya. Hafsah mendapatkan hadiah dari wanita, salah dari kerabatnya, satu botol madu. Fasaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu syurbatan. Maka Nabi Hafsah pun menyediakan minuman dari madu ini. Diberikan oleh Hafsah madu ini, dihidangkan oleh Hafsah madu ini kepada Nabi SAW. Aisyah di awal sudah menceritakan Nabi menyukai madu, menyukai minuman madu. Ya. Itulah sebabnya Nabi SAW sedikit lama di rumah Hafsah daripada di tempat yang lain. Fakultu, maka saya berkata, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ama wallahi lanahtalanna lahu. Ketahuilah demi Allah, kita akan melakukan, membuat sebuah skenario. Jadi dia Aisyah radhiyallahu ta'ala ingin Nabi SAW tidak lagi menyukai madu. Selama dia menyukai madu, maka dia akan membutuhkan waktu lama di rumah Hafsah. Karena madu di zaman tersebut tidak seperti madu di zaman kita, tinggal beli dapat, ya, tinggal beli dapat dan dijual di mana-mana. Sementara saat itu tidak. Dan Nabi SAW sangat menyukainya. Maka untuk demi persaingan, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berupaya Nabi SAW tidak lagi menyukai madu dengan melakukan skenario yang beliau lakukan di sini. Wallah ama wallahi lanahtalanna lahu. Ketahuilah demi Allah, kita akan melakukan skenario agar Nabi SAW tidak lagi menyukai madu. Fadzakartu dzalika li Sauda. Aisyah tidak bersendirian, maka dia membawa yang lain. Dia bersepakat dengan Sauda dalam riwayat yang sekarang ini. Fakultu, saya sampaikan kepada Sauda, idza dakhala alayki fa innahu sayadnu minki faquli lah ya Rasulullah akalta maghfir fa innahu sayaqulu laki la faquli lahu ma hadhihi ar-rih wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alayhi an yujada minhu ar-rih fa innahu sayaqulu laki saqatni hafsatu shurbata asalin faquli lahu jarasat nahluhu al-urfuta وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَقُولِهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةَ. Ini awal dari skenario yang disusun oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ini di samping cerdasnya dia, kemudian juga mudanya usia dia. Maka apa yang dilakukan ini mungkin disesuaikan dengan usianya. Maka dia bersepakat dengan beberapa orang istri Nabi yang lain, terutama Saudah. Kata Aisyah kepada Saudah, "Idza dakhala alayki, jika datang giliran engkau, fa innahu sayadnu minki." Maka sudah pasti dia akan mendekat dan duduk dekat, berdekatan denganmu, dan itu mungkin yang terjadi pada semua istrinya. Kalau nanti sudah setelah memakan maghfir, maghfir semacam buah-buahan yang rasanya enak tetapi baunya tidak sedap. Ya. Ini yang engkau tanyakan ini kepadanya, apakah engkau memakan maghfir? Maka dia pasti akan menjawab, karena Aisyah tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan memakan maghfir, tetapi justru minum madu. Ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minum madu lagi, maka dia lakukan ini. Tanyakan bahwasanya, apakah engkau baru selesai makan maghfir? Maka dia pasti akan menjawab tidak. Karena Nabi akan mungkin berdusta. Fa sayaqulu fa innahu sayaqulu laki la. Kalau dia menjawab tidak, faquli lahu. Ini susunan apanya? Skenarionya. Dan kalau seandainya dia menjawab tidak, maka katakan kepadanya, mahadhiri. Loh, lalu bau ini dari mana? Ya, bau ini dari mana? Wa kana Rasulullah sallam yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Dan Nabi SAW sifatnya tidak sangat berat bila mana ada aroma yang tidak sedap keluar dari badannya. Ya, Nabi SAW makanya menyukai parfum, menyukai menggunakan wangi-wangian. Makanya dia mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib. Ya, dijadikan saya menyukai dari perkara dunia ini wanita dan wangi-wangian. Makanya Nabi SAW punya wangi-wangian. Ya, meskipun badannya sudah wangi, tetapi dia juga seringkali berwangi-wangian. Makanya kalau seandainya ada bau yang tidak sedap terhirup dari badan Nabi, ini yang sangat memberatkan Nabi SAW. Maka ketika ditanya, ini bau apa? Sehingga dia akan semakin merasa ada sesuatu. Ya. Fa innahu sayaqulu laki. Maka dia akan menjawab, saqatni Hafsatu syurbata asalin. Hafsah tadi baru menghidangkan untukku minuman dari madu. Ya, itu akan dijawabnya. Faquli lahu, maka sampaikan kepadanya, dan ini yang diinginkan oleh Hafsah. Jarasat nahluhul urfuta. Imam Nawawi saya lihat tidak menerjemahkan ini atau tidak menguraikan ini. Apa terjemahannya? Jarasat nahluhul urfuta. Nah, ini mungkin lebahnya bersarang di pohon urfut. Jadi madu ini kita mungkin sudah tahu semua, rasa dan aromanya kembali kepada daun-daun yang dikonsumsi oleh lebah. Manisnya, aromanya, warnanya itu terpengaruh oleh daun atau di mana dia dari daun-daun apa dia ambil saripati tumbuh-tumbuhan yang ada. Makanya ketika Nabi menyampaikan saya tidak minum maghafir, justru yang saya minum adalah madu yang dihidangkan oleh Hafsah. Sampaikan kepadanya, kata Aisyah, berarti madu ini lebahnya bersarang di pohon urfun. Pohon urfun, pohon yang bau. Pohon yang bau. Ya, pohon yang bau. Ini maknanya. Kemudian wa sa'qulu dzalika lahu. Dan saya nanti ketika datang giliran saya akan saya sampaikan itu juga. Ya, jadi skenario sudah tersusun rapi. Dan Aisyah bersepakat dengan Sauda. Kemudian juga Aisyah meminta kepada Sofia, wa qulihi anti ya Sofia. Dan engkau juga Sofia, ketika Nabi datang kepadamu, tiba giliran kamu, maka sampaikan apa yang hal yang sama. Falamma dakhala ala Sauda, maka benar ketika Nabi SAW masuk menjumpai Sauda setelah selesai salat Asar itu, qalat taqulu Sauda, maka Sauda berkata, walladzi la ilaha illa huwa laqad kittu an ubadi'ahu billadzi qulti li wa innahu la'ala albab faraqan minki. Saking semangatnya Sauda, ya, ketika Nabi baru masuk dia hendak langsung menyampaikan itu, ya, kan tidak mungkin baru depan pintu lalu Sauda mengatakan, kamu ini baru makan maghfir ya Rasulullah, padahal dia belum masuk. Saking semangatnya, ya, saking semangat ini ungkapan Sauda kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala, laqad kittu an ubadi'ahu billadhi qulti li wa innahu la'ala albab. Padahal Aisyah tadi mengatakan wa innahu layadnu mink, sungguhnya nanti dia akan berdekatan denganmu, mungkin saja berpelukan, biasalah antara suami dan istri. Saat itulah kamu tanya, sementara Sauda saking semangatnya depan pintu Nabi, baru depan pintu Nabi dia sudah hendak mengatakan itu, menanyakan itu, tetapi tidak jadi ditanyakan. Dan teringat dia skenario, maka terjadi apa yang mereka rencanakan. Ketika falamma dana Rasulullah SAW, maka Nabi ketika mendekat kepada Sauda, qalat ya Rasulullah akalta maghafir, qala la, qalat fama hadhihi rih, qal saqatni Hafsah surbata asalin, qalat jarasat nahluhul urfata. Persis kejadian yang seperti yang direncanakan oleh Aisyah. Ya. Ketika ditanya Nabi itu, maka jawabannya seperti yang diperkirakan oleh Aisyah. Dan memang peristiwanya sama dengan yang disusun oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian selesai dari Sauda, maka dia datang giliran Aisyah. Falamma dakhala alayya, kata Aisyah, ketika Nabi menjumpai saya, qultu lahu mithla dhalik, saya pun mengatakan hal yang sama. Thumma dakhala ala Safiya, kemudian dia menjumpai giliran, kemudian datang giliran Safiya, faqalat bimithli dhalik, maka Safiya pun melakukan hal yang sama. Falamma dakhala ala Hafsata, maka ketika datang giliran Hafsah kembali, ya, Hafsah yang menyediakan minuman tadi, qalat ya Rasulullah ala asqika min, maka Hafsah kembali menawarkan kepada Nabi, maukah engkau saya hidangkan kembali madu seperti biasa. Qala la hajata li bi. Kata Nabi, saya tidak lagi membutuhkannya. Artinya saya tidak punya selera lagi, karena tiga istrinya setelah minum pertama mendapatkan bau yang tidak sedap. Maka Nabi SAW dalam riwayat lain bahkan bersumpah, saya tidak akan minum lagi kalau baunya seperti itu. Maka qalat taqulu Saudah, subhanallah wallahi laqad haramnahu. Qalat qultu laskuti. Ketika Nabi SAW mereka dengar mengharamkan madu, maka Saudah yang bersekongkol dengan Aisyah radhiyallahu anha pada awal cerita menyesal. Dia mengatakan subhanallah, maha suci Allah, demi Allah kita telah mengharamkan madu, karena kita penyebabnya Nabi mengharamkannya. Lalu Aisyah mengomentari penyesalan Saudah, mengatakan uskuti, diam. Kata Aisyah kepada Saudah, jangan sampai, kok yang terjadi sudah terjadi. Ini akhir ceritanya. Lalu cerita yang sekarang itu akhirnya, dan itu diantara riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya surat At-Tahrim yang telah kita pelajari. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah untukmu demi mendapatkan kesukaan dan keridhaan istrimu? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bebankan tahillah, bebankan kafarat untuk pengharaman tersebut. Kemudian wa haddatsanihi, kata Imam Muslim, wa haddatsanihi Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Ali bin Mushirin an Hisham bin Urwah bihadzal isnad nahwahu. Qala Abu Ishaq Ibrahim haddatsana Hasan bin Bishr ibn al-Qasim Hasan bin Bishr ibn al-Qasim qala haddatsana Abu Usama bihadza sawa. Kemudian datang sanad yang lain membawakan hadis yang sama, cerita yang tadi telah kita dengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana yang pertama apa yang disukai oleh Nabi dari minuman, yaitu yuhibbu al-halwa wal asal, menginginkan minuman-minuman yang manis dan juga madu. Padahal madu juga manis, tetapi tentu disebutkan madu di sini karena dia lebih disukai oleh Nabi SAW. Kemudian yang lain yang manis, yang paling disukai oleh Nabi adalah madu. Ya, yuhibbul halwa wal asal. Ini kabar dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, juga merupakan kebiasaan Nabi adalah selain dari menggiliri, memberikan giliran yang adil kepada para istrinya, beliau juga di siang hari mengelilingi mereka, artinya menjumpai mereka satu persatu. Di luar hari jatah salah seorang istrinya di hari tersebut, dan waktunya terbatas. Makanya ketika ada yang lebih, maka akan ditunggu-tunggu oleh yang lain, karena setiap istri sudah menanti waktunya, sebentar lagi saya. Tetapi ketika lama di salah satu istrinya, ini yang membuat mereka penasaran, dan itu yang terjadi pada kasus Hafsah radhiyallahu taala anha dan Aisyah radhiyallahu taala anha penasaran dan mencari tahu apa sebabnya. Ternyata minuman yang disukai oleh Nabi ada pada Hafsah. Akhirnya mereka buat skenario sehingga Nabi tidak minum lagi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk menegur pengharaman Nabi terhadap minuman madu yang disukainya tersebut demi mendapatkan keridhaan istrinya, wallahu ta'ala alam. Itulah hadis yang terakhir. Dan kalau sekiranya hadis ini dan hadis sebelumnya adalah tentang pengharaman madu, maka menurut pemahaman saya ini tidak ada hubungannya dengan bab kita, karena bab kita adalah pengharaman istri wanita. Ini salah satu dari penafsiran hadis ayat tahrim tadi. Penafsiran pertama adalah pengharaman madu, dan penafsiran kedua, sebab turunnya yang kedua adalah ketika Nabi SAW mengharamkan salah seorang wanita yang halal untuk dia gauli, yaitu Maria, budak wanitanya. Dan bahkan dari Maria itu dia mendapatkan anak. Ya, siapa nama anaknya? Ibrahim. Ibrahim, anak dari anak Nabi SAW dari Maria Al-Qibtiyah. Tetapi Nabi SAW akhirnya mengharamkan untuk tidak menggaulinya lagi, demi mengharapkan keridhaan istri-istrinya yang asli, ya, seperti kasus yang terjadi pada madu. Itu yang berhubungan dengan bab. Karena babnya berbunyi wajib membayar kafarat bagi orang yang mengharamkan istrinya atau wanita yang halal digaulinya. Ya. Sementara dalam kasus hadis terakhir itu kan pengharaman madu. Ya. Pengharaman madu dan pengharaman madu tidak sama tentunya dengan pengharaman istri wanita yang halal untuk digauli. Madu walaupun konsekuensi hukumnya hampir sama, yaitu membayar apa? Kafarat. Membayar kafarat. Ya, itu hadis-hadis yang ada. Dan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab bab anna bayan anna takhyira imra'atihi la yakunu talaqan illa binniyah. Bab penjelasan bahwasanya memberikan apa meminta para istri untuk memilih pisah atau lanjut itu bukanlah terhitung talak kecuali kalau niatnya memang menceraikan. Kita akan lebih memahami bab ini nanti setelah kita membaca hadisnya. Karena Nabi SAW memberikan pilihan kepada istri-istri dan turun ayat tentang ini. Ya, in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katanya dikumpulkan oleh Nabi istri-istrinya kemudian dia memberikan pilihan. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, kecukupan dalam nafkah harta di dunia, maka kesinilah akan saya ceraikan kalian dan kalian akan mendapatkan suami-suami yang kaya. Jadi ini yang dimaksud dengan memberikan pilihan. Ya, bukan tanpa tidak ada masalah. Artinya nah sekarang istri saya seperti kasus pemilihan juga ketika Nabi mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar. Lalu salah seorang dari Ansar yang memiliki lebih dari satu istri mengatakan kepada saudaranya dari Muhajirin, sekarang engkau tinggal pilih satu dari istri saya. Kalau kamu sudah memilihnya maka saya akan ceraikan. Kata-kata ini tidak ada unsur cerai. Ya. Dia hanya diserahkan kepada pilihan orang Muhajirin ini. Kalau tidak ada, kalau seandainya dia tidak memilih maka tidak jatuh talak. Ya, dia tidak jatuh talak. Dan ini halnya sama, ini yang halnya sekarang ini ketika Nabi SAW memberikan penawaran kepada para istrinya, apalagi ketika mereka semua hampir semuanya meminta tambahan nafkah. Meminta tambahan nafkah, uang dapur. Ya, kepada Nabi SAW dan ini yang ditawarkan oleh Nabi. Kalau kalian memang ingin hidup senang dengan harta yang mencukupi, dari saya tidak ada. Dari saya tidak ada, kata Nabi. Ya, kalau kalian senang itu yang kalian inginkan, maka saya siap menceraikan dan kalian tentu akan mendapatkan pasangan yang kalian dapatkan apa yang kalian inginkan. Penawaran yang seperti ini walaupun ada kata-kata pisah, tetapi itu tidak berhukum talak. Tidak berhukum talak. Ini yang dimaksud dengan bab sekarang ini, penjelasan bahwa memberikan pilihan kepada istri tidak berarti mentalaknya kecuali dengan niat. Kecuali kalau memang suami, dan ini tentu kembali kepada suaminya. Kalau memang suami memberikan pilihan seperti itu adalah tujuannya menceraikan, ya itu talak. Jadi permasalahan yang ada kata-kata yang sindiran, itu semuanya dikembalikan ke niat sang suami. Pulanglah kamu, sebaiknya kita berpisah. Atau yang lainnya ungkapan sindiran, itu semuanya dikembalikan kepada niat sang suami. Tetapi kalau dia dengan kata-kata yang jelas seperti saya ceraikan kamu dan engkau talak, engkau saya talak, kita talak sajalah, ini semua kata-kata yang tidak bisa ditafsirkan kepada yang lain. Ini perkataan yang langsung tertuju kepada cerai. Tapi kalau perkataan-perkataan yang hanya menggambarkan cerai seperti kasus ini juga, maka dikembalikan kepada niat sang suami. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor berapa? 3602. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abu Thahir Qala haddathana ibn Wahb ha wa haddathani Harmalah ibn Yahya at-Tujibi wal lafdhu la qala akhbarana Abdullah ibn Wahb qala akhbarani Yunus ibn Yazid an ibn Shihab qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakhyiri azwajihi bada'a bi. Kata Aisyah bercerita, ketika Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk memberikan penawaran kepada istri-istrinya, maka Nabi SAW memulainya dari saya. Jadi penawaran itu satu persatu ditanyakan. Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Mau hidup berkecukupan atau mau hidup dalam kesempitan tetapi engkau dapatkan Allah dan Rasulnya? Itu penawaran yang ditawarkan, dan itu turun dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 28-29. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh Nabi melakukan demikian. Al-Ahzab 28-29 yang bunyinya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai Nabi sampaikan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayatad dunya, jikalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, fata'alaina, maka kemarilah, umatnya'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan siap memberikan kesenangan kepada kalian, tetapi dengan cara menceraikan kalian. Wa usarrihkunna, dengan cerai yang baik. Ya, dengan cerai yang baik. Karena memang ini pilihan yang tidak ada pemaksaan. Wa in kuntunna, ini kelihatan yang kedua. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa darul akhirah, dan jika kalian justru menginginkan Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat, fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan untuk orang-orang yang berbuat baik di antara kalian, kaum wanita, pahala balasan yang besar. Ini janji Nabi untuk para istrinya. Ya, untuk para istrinya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka yang pertama kali ditawarkannya adalah Aisyah. Fabada abi, kata Aisyah, maka dia memulai dari saya. Faqal, kata Nabi kepada Aisyah, inni dhakirun laki amran fala alayki alla ta'jali hatta tasta'miri abawaiki. Wahai Aisyah, sungguhnya saya akan sampaikan kepadamu sebuah urusan, perkara, dan kamu tidak saya ingin, tidak saya tuntut untuk segera mengambil keputusan. Fala alayki alla ta'jali. Tetapi bisa saja kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu terlebih dahulu. Ya, jangan engkau langsung putuskan, tetapi bisa saja kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Qalat, kata Aisyah, maka bertanya, qad alima anna abawayya lam yakuna liya'murani bi firaqihi. Padahal Nabi sudah pasti dan sudah mengetahui dan sangat mengetahui bahwasanya kedua orang tua Aisyah tidak akan mungkin menyuruh Aisyah berpisah dengan Nabi. Ya. Nah, untuk apa saya bermusyawarah dengan dia lagi, dengan mereka? Padahal Nabi tahu bahwasanya Abu Bakar dan istrinya tidak akan mungkin menginginkan Aisyah berpisah dengan Nabi. Ya. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan bermusyawarah lagi. Bermusyawarahkan untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Sementara ini tidak. Kalau nanti bermusyawarah dengan kedua orang tua saya, pasti jangan berpisah. Itu yang mereka tawarkan. Qalat, thumma qala inna Allah azza wa jalla qal. Maka Nabi pun menyebutkan apa yang akan disebutkannya kepada Aisyah. Itu dibacakan oleh beliau ayat tadi. Al-Ahzab 28-29. Qalat, maka setelah Nabi membacakan ayat tersebut, faqultu fi ayyi hadha astamiru abai abawayya, padahal yang mana yang saya harus bermusyawarah dengan kedua orang tua saya. Jawaban Aisyah dengan menunjukkan kecerdasannya. Padahal yang mana yang saya, kalau yang bermusyawarah itu sesuatu yang maslahatnya hampir sama. Yang maslahatnya hampir sama. Antara pergi dengan tidak pergi, maslahatnya hampir sama. Mana yang saya pilih, maka perlu musyawarah. Sementara dua pilihan ini adalah Allah dan Rasulnya dengan dunia. Perlu musyawarah? Ini yang diungkapkan oleh Aisyah. Ini perkataan yang benar-benar menunjukkan kecerdasannya dan pemahamannya terhadap agama. Dia mengatakan, fi ayyi hadha astamiru abawiyya, dalam urusan yang mana dari dua pilihan itu yang saya mesti bermusyawarah dengan kedua orang tua saya? Fa inni, kata beliau langsung menjawab tanpa bermusyawarah lagi, fa inni uridullaha wa rasulahu wa daral akhirah. Saya sungguhnya saya menginginkan Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat. Ini sebenarnya yang harus dipilih oleh seorang mukmin. Bila mana ada pilihan dunia dengan akhirat, itu akan memilih akhirat. Ya. Ada pilihan antara Allah dan Rasulnya dengan dunia, dengan siapapun juga, tentu akan memilih Allah dan Rasulnya. Maka ia mengatakan, buat apa saya bermusyawarah tentang dua pilihan yang tidak akan mungkin bisa disamakan dengan kedua orang tua saya? Langsung dia jawab kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya saya memilih Allah, Rasulnya dan hari akhirat. Qalat, thumma fa'ala azwaju Rasulullah SAW mithla ma fa'altu. Maka semua istri Nabi menjawab persis dengan jawaban saya. Lihat apa tingkat agama dari istri-istri Nabi, ketakwaan mereka, kesolehan mereka, tanpa ada kesepakatan masing-masing. Tidak ada sama sekali bersepakat. Dan bahkan Aisyah, ketika, karena dia yang pertama dimulai oleh Nabi, dia berpesan kepada Nabi, ya Rasulullah, jawaban saya ini jangan sampaikan kepada istrimu yang lain. Ya, jawaban saya ini jangan kamu sampaikan kepada istrimu yang lain. Ternyata tanpa disampaikan oleh Nabi, jawabannya sama. Mereka justru memilih Allah, Rasulnya dan hari akhirat. Inilah yang dihina oleh kaum muslimin. Ini yang dipandang rendah oleh kaum muslimin, oleh sebagian kaum muslimin. Apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Direndahkan, dihina, dicela, bahkan dituduh wanita jalang, wanita yang rendahan, berzina. Ya. Kalau seandainya orang seperti Aisyah ini dituduh berzina, siapa yang tidak berzina lagi? Ya. Justru ini penyimpangan yang tidak akan mungkin kita katakan ini penyimpangan agama Islam atau orang yang mengaku muslim ketika menuduh ibunya sendiri berzina. Aisyah radhiyallahu taala anha ibu kaum muslimin, ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Menuduh ibu sendiri berzina, siapa anak yang seperti ini? Kalau bukan anak yang paling bejat dan durhaka. Ya. Anak yang paling bejat dan durhaka. Maka di sini kita lihat bagaimana kaliber istri-istri Nabi. Ketika mendapatkan dua pilihan, hidup senang, padahal mereka sudah merasakan kesusahan. Dan Aisyah sendiri yang mengatakan, berbulan-bulan, atau beberapa kali bulan purnama, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang, berarti berbulan-bulan. Sementara di dapur kami tidak pernah mengepul asap. Tidak ada yang dimasak. Ya. Memang sudah layak untuk meminta. Untuk meminta agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka masak. Tetapi Nabi tidak punya. Padahal Nabi SAW di tangannya dunia. Ini menunjukkan bahwa ketawaduan dan kezuhudan Nabi SAW terhadap dunia. Dan dia yang seringkali mengatakan, mali walid dunia. Apa artinya dunia ini bagi saya? Ya. Dia memperumahkan dunia ini seperti seseorang, ya orang yang hidup di dunia ini, seorang mukmin yang hidup di dunia seperti berteduh di orang yang musafir yang berteduh di bawah sebatang pohon. Apakah dia akan berlama-lama di sana? Tidak. Karaqibin istadhalla tahta syajaratin tsumma tarakaha. Seperti orang yang berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian dia pergi melanjutkan perjalanannya. Tidak mungkin lama dia di sana. Seperti itu kita di dunia, hanya tempat lewat kita di dunia ini. Dan tempat lewat keberadaan kita bersinggah di dunia ini bervariasi, ada yang lama sekali, ada yang sebentar, ada yang menengah. Ya. Tempat lewatnya seukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju kehidupan yang abadi, kampung halaman yang sebenarnya. Inilah pandangan orang yang beriman, itu dicontohkan Nabi. Makanya sebenarnya istri-istri Nabi berhak untuk meminta itu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya. Makanya Nabi SAW memberikan tahu. Nabi SAW juga tidak mempertahankan mereka. Kalau seandainya kalian memang ingin kesenangan, maka kesinilah dan saya akan berikan kesenangan dengan cara menceraikan kalian, dan kalian akan dipinang oleh siapa yang tidak mau meminang janda Nabi. Ya, ya tentu akan mendapatkan kesenangan. Tetapi karena mereka orang-orang wanita-wanita salihah, ya, wanita-wanita yang beriman, maka mereka tentu tidak akan mungkin mau berpisah dengan Nabi Mereka lebih memilih untuk hidup sengsara di dunia untuk mendapatkan kesenangan yang abadi di akhirat nanti. Ini hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama. Dan pilihan Nabi untuk mengatakan kalau kalian ingin senang maka saya ceraikan, ini tidak menjatuhkan talak. Nah, ini tidak membuat jatuh talak. Ini yang dimaksud oleh bab penjelasan bahwa memberikan pilihan kepada istri tidak berarti mentalaknya, kecuali kalau niatnya menceraikan. Tetapi ini tidak menceraikan. Nabi hanya mengatakan kalau kalian memang ingin kesenangan dunia maka saya akan berikan kesenangan, tetapi bukan saya yang memberikannya, tetapi saya memberikan solusi untuk kalian dapatkan, yaitu saya ceraikan kalian dan kalian akan dipinang oleh orang lain, dinikahi oleh suami yang lain, maka kalian akan mendapatkan dunia, akan dapatkan dunia. Dan itu dijamin oleh Nabi, dijamin oleh Nabi sebagaimana ia menjamin kesenangan bila mana istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Dan kita lanjutkan hadis yang kedua, 3603. Imam Muslim mengatakan haddatsana Suraij bin Yunus qala haddatsana Abbad bin Abbad an Asimin an Mu'adzah al-Adawiyyah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuna idza kana fi yawmil mar'ati minna بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقالت لها معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسه. Ini kasus yang sama ketika Nabi SAW diberikan oleh Allah perintah untuk menawarkan atau memberikan penawaran kepada istri-istrinya. Apakah mereka ingin hidup senang di dunia atau ingin hidup seperti yang telah mereka rasakan bersama Nabi SAW? Maka terjadilah satu persatu ditanya oleh digilir Nabi untuk menanyakan itu, memberikan penawaran itu. Dan di sini muridnya Aisyah yaitu Mu'adzah, ini wanita perawi hadis Mu'adzah al-Adawiyyah. Muridnya Aisyah ini bertanya kepada Aisyah, ketika Nabi memberikan pilihan itu kepadamu, apa yang kamu jawab? Ya, maka Aisyah menjawab, menyatakan sungguhnya ketika itu saya katakan kepada Nabi, kuntu akul, saya ketika itu mengatakan, in kana dzaka ilayya, kalau itu saya diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa bermusyawarah dengan kedua orang tua saya, maka saya tidak membutuhkan siapa-siapa untuk menyimpulkan atau memutuskan ini. Kalau seandainya bebas saya boleh bermusyawarah dan boleh menyampaikan pendapat sendiri, maka saya tidak akan menanti pendapat siapapun juga. Ini menunjukkan kecerdasannya. Siapa yang saya minta pendapatnya dalam hal yang ketika di hadapan saya ada dua pilihan, Allah, Rasulnya dan akhirat, kemudian dunia kesenangannya yang fana, lalu saya minta musyawarah dengan yang lain. Ini tidak benar. Dan saya tidak akan membutuhkan siapapun untuk memberikan pendapat kepada saya dalam hal yang seperti ini. Ini luar biasa. Ia mengatakan, maka aku tidak akan mengutamakan orang lain atas diriku. Artinya saya tidak membutuhkan pendapat siapapun juga dalam memilih ini, menetapkan pilihan ini. Makanya dia memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Itu hadis yang ke 3603. Berikutnya hanya sanad saja, 3604 di bawahnya. Wa haddatsanahu al-Hasan ibnu Isa qala akhbarana ibnu Mubarak qala akhbarana Asim bi hadzal isnad nahwa. Ini sanad yang baru sementara hadisnya sama. Setelahnya 3605. Ya, ini mungkin ketegasan dari bunyi hadis yang membawa kita kepada kesimpulan bab tadi, bahwasanya tidak terhitung talak. Kata Imam Muslim, haddatsani Yahya ibnu Yahya at-Tamimi qala akhbarana Abthar an Isma'il bin Abi Khalid an Sya'bi an Masruq qala qultu qalat Aisyah qad khayyarana Rasulullah sallam falam na'uddahu talaqan. Nah, ini ketegasannya. Nabi SAW telah memberikan kami penawaran atau memberikan penawaran berpisah atau tidak, maka ketika kami putuskan dan apa yang ditawarkan Nabi bukanlah sebuah, kami tidaklah menganggapnya itu cerai. Falam na'uddahu talaqan, kata Aisyah, kami tidak menghitungnya sebagai cerai atau talak. Walaupun di situ ada kata berpisah, kalau kalian ingin hidup senang di dunia maka saya akan pisah, saya akan ceraikan kalian. Walaupun itu ada kata-katanya, tetapi kami tidak tidak memahami itu sebagai talak. Ini jawaban ini yang sangat erat kaitannya dengan bunyi bab. Kemudian berikutnya 3606. Yang mana? Mana dia? Halaman berapa, Pak? 300 yang di atas. Nomor berapa itu? 365. Salah hitung apa nomor anda? 299. Bapak kembali ke nomor 299 halamannya. 299, lihat. Ada nomor hadis di bawah satu? Tidak ada. Nah, itu nomor berapa? 4. Nggak dibuat. Buat nomornya dulu. Itu nomor berapa itu? 3604 ya. Berarti pas nomornya. Sekarang 3606 saya bacakan hadisnya. Wa haddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibata qala haddatsana Ali ibn Mushirin an Ismail ibn Abi Khalidin an Syabi an Masruq qala ma ubali khayyartu imra'ati wahidatan aw mi'atan aw alfan ba'da an takhtarani ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. Ini masih penetapan atau penegasan tentang tidak terhitung talak, ya, memberikan penawaran untuk lanjut atau pisah, untuk lanjut atau pisah. Dan ini bukan, ternyata bukan sebuah yang khusus juga untuk Nabi. Di sini kasus masruq. Ya, masruk. Ya, jadi kayaknya penawaran ini bukan dipahami oleh generasi dahulu, oleh sanad itu bukan hanya kekhususan Nabi. Bisa saja seseorang menawarkan itu kepada istrinya. Istriku, kamu sekarang tahu kita hidup gali lubang tutup lubang. Ya. Ya, mungkin kamu dari keluarga orang kaya dahulunya dan saya pinang kamu terima dan kita menikah. Tapi lihat kamu kayaknya saya kasihan melihatmu. Ya, bagaimana? Kalau kamu ingin hidup kembali senang, kita pisah saja. Ya, pisah saja. Ya, kalau seandainya ingin dia, kalau tidak, ya, lanjut. Ini. Saya rasa itu lebih sempit daripada ini, lebih umum dari talak bersyarat. Lebih umum persyaratnya terkadang bisa jadi jatuh talak karena ini tidak dikembalikan kepada istri pilihannya. Kalau yang talak bersyarat itu bisa saja diputuskan oleh suami, kamu kalau kamu keluar dari rumah saya cerai. Ya, kalau ini tidak, dia kembali kepada pilihan istri yang memilih. Ya, makanya saya katakan lebih umum daripada yang tadi. Kalau talak bersyarat itu khusus ketika digantung talak itu dengan perbuatan. Kalau saya nanti pergi dan tidak balik lagi, berarti kita cerai. Talak bersyarat. Kalau kamu tetap memakai pakaian itu, cerai. Kalau ini tidak. Kalau kamu milih, memang ada kesan bersyaratnya, tetapi tidak seperti bersyarat itu sekali. Ya. Dia penawaran begini, kalau seandainya kamu ingin hidup senang, maka saya ceraikan. Ya. Jadi istrinya, suaminya tidak punya andil apa-apa. Ya, andil tidak punya andil apa-apa. Dia kembali kepada istri. Kembali kepada kemauan istri. Memang ada kesan syarat, tetapi tidak dia mungkin bersyarat tetapi sempit. Ya, dia bersyarat tetapi sempit, hanya dikembalikan kepada kemauan istri. Kalau yang bersyarat itu suami bisa berbuat. Ya. Suami bisa mengatakan, nanti kalau saya tidak balik, kita cerai. Kalau kamu tidak balik, kamu cerai. Maksudnya kita sudah talak. Kalau kamu tetap pulang ke rumahmu, atau kalau kamu tidak kembali dari rumah orang tuamu, cerai. Berarti ketika dia tidak kembali, ya itu talak. Kalau yang ini enggak, dia hanya sempit bila mana sang istri mau pisah. Ya. Bisa dikatakan talak cerai bersyarat, cerai bersyarat, tetapi cerai bertalak sempit. Ya. Cerai bersyarat sempit ya. Bukan luas seperti yang pertama, yang cerai bersyarat yang memang dibahas oleh para ulama. Ya, memang cerai bersyarat ini memang dibahas oleh para ulama seperti contoh-contoh tadi. Ya. Kalau kamu keluar dari rumah, cerai. Ketika suami istri itu keluar, jatuh talak. Ya, kalau ini tidak. Kalau seandainya ini kembalikan cerainya itu kepada kemauan istri, bukan perbuatannya. Kalau dia memang tetap memilih Allah dan Rasulnya, maka dia tetap melanjutkan. Dan memang tidak terhitung talak. Tidak terhitung talak. Kalau itu jelas terhitung talak, makanya namakan talak. Kalau ini tidak, dari situ juga telah berbeda. Taib. Hadis yang ke-3606 ini adalah hadis yang sebelumnya, penekanan bahwasanya itu tidak terhitung talak. Dan yang kedua, ternyata juga dipahami oleh sebagian generasi salaf bahwasanya itu bukan kekhususan Nabi saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang lain. Saya rasa ini juga tidak anjuran untuk kita lakukan. Ya. Ya. Tidak ada anjuran untuk kita lakukan, karena tidak ada yang lain mengakukannya. Ya. Juga dalam ketika kita menikah, di situ ada sebuah yang perlu kita apakan adalah masalah kufu, yaitu kesetaraan dan keselarasan. Ya, kufu. Dan ini tetap memberikan kelanggengan dalam pasangan suami istri. Ketika ada keselarasan, kesetaraan antara suami dengan istri, ini memberikan kelanggengan. Tetapi kalau sekiranya tidak, orang-orang yang biasa-biasa kemudian dia ingin menikahi orang yang lebih jauh tinggi dari dia dalam masalah ekonomi, ini sangat besar pengaruhnya. Kesiapan sang istri juga untuk hidup susah, ini perlu dipertanyakan. Kalau seandainya itu sudah terjadi, maka menurut pemahaman masruq ini bisa saja kita, sang suami, melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari riwayat tersebut. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai hadis itu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.